Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Lut dengan tufan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa banjir tersebut meliputi seluruh bagian bumi, maka ini membutuhkan dalil dan penetapan. Beliau menjawab rahimahullahu taala, Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui bahwa annallaha ahlaka ahlal ard, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan penduduk bumi, illa man kana fis safinah, kecuali orang-orang yang berada di atas perahu. Kecuali orang-orang yang berada di atas perahu. Ahlaka, ya, mereka binasa. Lakin kaunuhu ammal ard fama huwa biluzum. Akan tetapi tufan tersebut, apakah menyeluruh dari seluruh permukaan bumi ataukah tidak, maka ini bukan perkara yang, ini bukan sesuatu yang mesti. Nah, bukan sesuatu yang mesti terjadi. Al-maqsud allati fiha sukanun uhliku. Yang dimaksud dari ayat-ayat yang datang bahwa, nah, tempat yang terdapat padanya sukan penduduk dari kaum Nuh, uhliku, mereka semuanya dibinasakan. Ammal biqa' allati ma fiha ahadun qad yakunu ma ja'aha. Adapun tempat-tempat yang tidak terdapat padanya seorang pun, maka, nah, boleh jadi tidak didatangi oleh tufan. Bisa jadi tidak didatangi oleh tufan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitakan dengan ayatnya, di antara ayatnya, fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan tufan, dengan banjir yang begitu dahsyat. Wahum zalimun, dalam kondisi mereka telah berbuat zalim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anjaynahu wa ashabas safina. Allah Subhanahu wa taala, yakni kami menyelamatkan dia dan juga ashabas safina, para, yakni umatnya, kaumnya yang berada di atas safina. Nah, ma'adahum lam yanju. Adapun selain mereka yang tidak naik ke atas perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh beserta kaum yang beriman, mereka semuanya tidak ada yang selamat. Uriqu, mereka semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya, sebagaimana doa yang telah dipanjatkan, nah, oleh Nabi Nuh alaihi salam. Naam. Untuk tidak disisakan di atas permukaan bumi seorang pun dari mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma hum fis safina halaku. Alladzina ma hum fis safina halaku. Nas'alullah salam wal afiyah. Orang-orang yang tidak berada di atas safina, orang-orang yang tidak berada di atas perahu, yang tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh AS, semuanya binasa. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Dan ini adalah jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa fajjarna al-ardha 'uyunan, dan kami pancarkan dari bumi uyunan, mata air. Faja'alatis sama'u yanzilu, maka mulailah langit itu yanzilu minha minal ma' syai'un khariqun lil 'adah, keluar darinya, turun darinya berupa air sesuatu yang keluar dari kebiasaan sebelumnya. Sebelumnya normal, kemudian turun hujan yang begitu deras tanpa henti, tanpa ada jeda, ya, selama berhari-hari lamanya. Tentu ini akan menjadikan efek yang luar biasa. Nah, bencana yang luar biasa. Wa tafajjaratil ardu kulluha, dan bumi itu semuanya memancarkan air dengan deras. Hatta tannur, sampai at-tannur. Nah, tannur adalah tempat, sampai pun itu adalah tempat-tempat sebagai subnam. Sampai pun itu adalah tempat-tempat sebagai sumber api, menjadi sumber air ketika itu, memancarkan air. Ya. Dan diperselisihkan oleh para ulama makna tannur sampai 7 pendapat. Nam, ada yang mengatakan bahwa itu adalah seluruh permukaan bumi, dan ada yang mengatakan bahwa tannur adalah tannur yang ma'ruf, yang ditungku, yang di situ ada tempat api yang digunakan untuk memanggang roti yang ditempelkan, itu namanya tannur. Nam, sampai tannur dengan makna yang ada yang ditafsirkan oleh mufassirin, keluar darinya air yang memancar dengan deras. Naam. Barakallahu fikum. Alladzi lam tajri al-'adatu biwujudi al-ma' fihi. Di mana secara kebiasaan bahwa tannur tidak keluar darinya air. Ya, secara asal keluarnya apa? Naam, api, panas. Sumber-sumber panas menjadi sumber yang dingin, rutubah. Ya. Menjadi dingin, keluar air. Fadlan an kaunihi manba'anil ma', lebih-lebih untuk dia menjadi sebagai sumber air. Li'annahu mawdi'un nar, karena tanur ini asalnya adalah tempat keluarnya api. Naam. Faltaqal ma', maka air itu bertemu. Ay ma'us sama'i wal ard, air dari langit, dari curah hujan yang sangat tinggi, khariqun lil 'adah, ya, yakni berbeda dari kebiasaan sebelumnya, dan juga air yang keluar dari bumi yang memancar dengan deras, ala amrin, di atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, minallahi lahum bidzalik, dari Allah Subhanahu wa taala untuknya dengan perkara tersebut, qad qudir, yang telah ditentukan. Ay qad katabahullahu fil azal, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya, ya, pada waktu terdahulu. Wa qadahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Uqubatan liha'ula'il zalimin at-taghin, sebagai hukuman untuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Hukuman untuk orang-orang yang telah melampaui batas, di mana mereka telah berbuat zalim, tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka enggan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mereka enggan untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, lalu kami bawa mereka, bawa dia, ala dzati alwahin wa dusur, di atas sesuatu yang memiliki papan-papan dan dusur. Nah, dusur bermakna paku. Ai wa najjayna 'abdana Nuhan, kami selamatkan hamba kami Nuh alaihissalam ala safina, di atas perahu, dzatil alwahi waddusur, yang memiliki papan-papan dan juga paku-paku, papan yang saling merekat satu dengan yang lainnya, waddusur, paku-paku yang menguatkan antara papan satu dengan papan yang lainnya, dengan susunan dan ilmu yang disampaikan kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diberikan taufik Nabi Nuh alaihissalam mendesain perahu yang bisa memuat dengan jumlah yang banyak, menyelamatkan mereka dari tufan yang begitu dahsyat. Ad-dusur ay al-masamir. Dusur adalah al-masamir, paku-paku. Allati qad sumirat biha alwahuha, di mana papan-papan yang digunakan dipaku dengannya, disusun satu dengan yang lainnya, direkatkan satu dengan yang lainnya, ditata sedemikian rupa dengan bentuk yang menyesuaikan agar mereka bisa naik di atasnya dan bisa selamat dari tufan tersebut. Wasyudda biha asraha, dan juga seluruh bagiannya telah dikuatkan kokoh, ya, sehingga mereka mapan di atasnya, bisa berjalan di atasnya, bisa menyelamatkan diri dari tufan yang menenggelamkan seluruh umat Nabi Nuh. Baik. Tajri bi a'yunina, perahu tersebut berjalan dengan pemeliharaan dari kami. Ay tajri bi Nuhin wa man amana ma'ahu, perahu tersebut membawa Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Wa man hamalahu min asnafil makhluqati bi ri'ayatin min Allah wa hifdhin minhu laha 'anil ghariq wa nadharin wa kala'ihi minhu ta'ala wa huwa ni'mal hafidhu al-wakil. Naam. Perahu tersebut membawa Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya, dan man hamalahu, siapa yang dibawanya dari berbagai jenis makhluk, ya, yang dibawa ke dalam perahu tersebut dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, darinya, ya, untuk perahu tersebut, anil gharq, dari nam tenggelam. Allah Subhanahu wa taala jaga. Nah, perahu tersebut mengalir terus berjalan. Nah, sehingga tidak bocor, tidak tenggelam. Tetap tenang di atas air yang sangat menjulang tinggi. Nah, menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam beserta umatnya. Demikian pula wa nadhorin. Nah, berjalan dengan, ya, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ni'mal hafiz wal wakil, dan dialah sebaik-baik penjaga, dan dialah sebaik-baik zat yang dijadikan oleh hamba-hambanya untuk bertawakal. Barakallahu fikum. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari, semoga dipahami. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.